wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan tak lupa di antara sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul hidayah lil amali bis sunnah, nikmatut taufik lis sunnah, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sunnah sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa langgeng pada kita hatta al-mamat, sampai ajal datang menjemput kita. Karena seseorang tidak ada yang bisa menjamin dia selalu berada di atas hidayah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin dia selalu berada di atas hidayah sampai matinya. Tidak ada yang bisa menjamin demikian. Maka hendaklah masing-masing dari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dikokohkan di atas jalan yang lurus hatta al-mamat, sampai meninggal dunia. Karena jika tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kita yang berjalan di atas yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita pada beberapa pertemuan telah membaca faedah dari kitab Hukukul Aulad 'alal aba wal ummahat, hak-hak anak atas kedua orang tua. Kita telah melewati al-mabhatsur rabi', pembahasan yang kita telah melewati al-mabhatsus salis, pembahasan yang ketiga. Dan bi'idznillahi ta'ala kita akan masuk pada al-mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat dari kitab Hukukul Aulad, hak-hak yang wajib ditunaikan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat. Inna ri'ayata tifli tabda'u mundu an yakuna nutfatan fi rahimil Sesungguhnya pemeliharaan terhadap anak dimulai semenjak mereka menjadi nutfah, semenjak mereka menjadi setetes mani di rahim seorang ibu. Fatuhsinu tagdhiyata liyantafi'a jami'an, maka hendaklah seorang wanita memperbagus makanannya, gizinya tatkala dia hamil seorang anak. Liyantafi'a jami'an, agar ibu dan anak tadi bisa mendapatkan manfaat kedua-duanya. Wa yahrumu 'alaiha al-idraru bihi, haram hukumnya bagi seorang ibu memudaratkan janin yang ada di perutnya. Bi an tusi'a taghdhiyata 'amdan aw ta'ata aw tata'ata ma yadurruhu kasyurbil kuhul wa ghairihi minal muharramat. Bagaimana caranya, bagaimana bentuk seorang ibu memudaratkan anak di dalam janinnya? Seperti dia mengkonsumsi makanan-makanan yang jelek dengan sengaja. Mengonsumsi makanan-makanan yang jelek dengan sengaja. Atau ta'ata ma yadurruhu, Dia berusaha untuk mengkonsumsi sesuatu yang memudaratkannya. Kasyur bil kuhul, seperti minum alkohol. Alkohol di sini seperti khamr. Setiap yang memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr hukumnya haram. Khamr di sini disebutkan oleh para ulama maknanya adalah ma taghattar ra's, yang bisa menutup kepala. Maknanya menutup kepala di sini menutup sarafnya. Dia tidak bisa berpikir dengan sempurna, bahkan hilang akalnya. Ini namanya khamr. Tidak mesti dalam bentuk minuman. Ada khamr yang bentuknya hisapan. Ada juga yang bentuknya minuman dan yang lainnya. Seperti mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Dan satu lagi yang tidak disebutkan oleh muallif di sini, yang ini juga bermudarat bagi seorang ibu untuk dia dan anaknya, yaitu syurbud dukhan. Syurbud dukhan, syurbun itu artinya minum, dukhan artinya asap, minum asap kalau terjemahan letterlek-nya. Terjemahan bebasnya maknanya adalah merokok. Merokok bahasa Arabnya syurbud dukhan, minum asap ya. Artinya merokok. Ketika seorang ibu merokok, maka sungguh dia telah memudaratkan dirinya dan memudaratkan janinnya. Terlebih lagi di dalam bungkusnya itu disebutkan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan ini akan membahayakan. Maka dari itu kita menyampaikan di sini, di antara perkara-perkara yang memudaratkan seorang ibu dan janinnya tatkala hamil adalah seorang ibu mengkonsumsi asap ini. Yaitu dia merokok di waktu hamilnya. Diharamkan hukumnya. Hukumnya haram. Merokok itu sendiri secara umum haram karena menceburkan diri ke dalam kebinasaan, hukumnya haram. Dalil secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian menjeburkan diri kalian ke dalam kebinasaan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menghisap asap yang seperti ini tentu menjeburkan diri ke dalam kebinasaan. Memasukkan diri ke dalam kebinasaan. Wa ghairihi minal muharramat, dan selain itu dari perkara-perkara yang haram. Wa inna min haqqi riayatihi ba'dal wiladati irda'ahu fala yu'zalu tiplu an halibil ummi illa li daruratin. Dan sesungguhnya termasuk dari hak pemeliharaan terhadap anak setelah lahirnya, irda'ahu, yaitu menyusuinya. Wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Fala yu'zalu tiflu, maka tidak boleh anak tersebut dipalingkan dari susu ibunya. Illa li daruratin, kecuali darurat. Mungkin airnya tidak keluar. Karena airnya tidak keluar, maka disusukan kepada yang lain. Kalau airnya masih keluar, ibu tersebut mencegah diri untuk menyusukan anaknya, haram hukumnya. Sungguh dia telah menahan hak anaknya, yang demikian ini tidak dibolehkan. Sungguh ibu ini telah melakukan kedzaliman kalau seperti ini. Li'annahul anfa'u wal aslah. Karena air susu dari seorang ibu itu lebih bermanfaat dan lebih memberikan kebaikan kepada anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ata. Anak-anak, wal walidat, al walidat, al walidah artinya seorang ibu. Wal walidat, ibu, seorang ibu, ibu-ibu, jamak dari walidah. Walidatun jamaknya walidatun dengan bentuk jamak muannats salim. Para ibu itu menyusukan anak-anak mereka dalam jangka waktu 2 tahun secara sempurna. Liman arada ayyutimmar rida'ata, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuan tersebut kepada anak-anaknya. Jadi 2 tahun penuh ini hak seorang anak. Akan tetapi kalau seorang suami sudah musyawarah dengan istrinya untuk mengurangi 2 tahun karena mungkin sudah ada anak lagi, boleh yang seperti itu. Tidak mengapa. Batasnya maksimal di sini disebutkan 2 tahun sempurna. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, inda hadhil ayah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadza irsyadun min Allah taala lil walidat. Ini adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk para ibu. An yurdi'na auladahunna kamalar rida'ati, agar mereka menyusukan anak-anak mereka secara sempurna. Berapa tahun? 2 tahun. Wahiya sanatan, yaitu 2 tahun. Fala tibara bir rida'ati ba'da dzalik, maka tidak dianggap setelah itu, tidak lagi. Setelah 2 tahun, tidak lagi. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Walihada qala, oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liman arada ayyutimmar rida'ata, bagi yang ingin menyempurnakan susuannya, hendaklah selama 2 tahun. Bagi yang ingin. Kalau ingin kurang dari itu, boleh dengan musyawarah. Setelah musyawarah dengan suaminya. Kalau lebih dari itu maka tidak. Waqad sabata, dan sungguh telah sahih, anna fi irda'il ummi manfa'atan lil ummi wa li radhi'iha. Sungguh telah terbukti kebenarannya bahwa tatkala seorang ibu menyusui anaknya akan memberikan manfaat untuk ibu itu sendiri dan untuk anaknya. Ini telah terbukti akan memberikan kemanfaatan untuk ibu dan anak itu sendiri. Barakallahu fikum. Min intifa'ihi bi qurbiha minhu wa bi 'athfiha 'alaihi. Di antara manfaatnya adalah anak tersebut bisa dekat. Hah? Oh, gitu. Tes. Di antara manfaatnya adalah anak itu dekat dengan ibunya. Wa bi'athfiha 'alaihi, dan ibu tersebut bisa menyayanginya. Ini di antara manfaatnya. Ibu tersebut terikat hatinya dengan anak itu. Demikian pula anak itu dekat dengan ibunya. Ini diantaranya. Wa nahwi dzalik, dan selain itu. Minal umuri allati qad dhahara aw dhaharat dalailu katsirin minha. Dari perkara-perkara yang nampak dalil-dalilnya. Wa umurun ukhra lam tadhhar dalailuha. Dan masih ada lagi manfaatnya yang tidak diketahui. Karena ya la ya'murullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memerintahkan wala yahuthu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menganjurkan illa bima fihi khairun wa manfaatun, kecuali untuk perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat, fil ula wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wala syakka huwa nafi'un wa mufidun, dan tidak diragukan lagi hal itu adalah bermanfaat dan memberikan faedah. Wala yajuzu lil ummi an tudarra waladaha, tidak boleh bagi seorang ibu untuk memudaratkan anaknya. Tidak boleh bagi seorang ibu untuk memudaratkan anaknya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu itu menyusukan anak-anak mereka dalam waktu 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimmar radha'ata, bagi siapa yang ingin menyempurnakannya 2 tahun penuh. Berapa tahun? 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan. Tapi tadi sebagaimana kita sebutkan, bagi yang ingin kurang dari 2 tahun boleh. Setelah bermusyawarah dengan suaminya. Wa'alal mauludi lahu rizquhun, dan wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada ibunya, ibu anak tersebut, yaitu istrinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikannya pakaian dengan cara yang baik. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah seorang jiwa pun, la tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah dibebani seorang jiwa pun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La tudarra walidatum biwaladiha, tidak boleh seorang ibu memudaratkan anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi, demikian pula seorang ayah tidak boleh memudaratkan anaknya. Qala al-Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri, berkata al-Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, beliau adalah salah satu dari Syekhu al-Imam Malik, guru dari Imam Malik bin Anas Abu Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri, termasuk dari muhaddisin al-kibar al-mu'tabarin, teranggap yang dicari ucapannya, yang dijadikan sandaran. Ibnu Shihab Az-Zuhri termasuk dari syekhnya al-Imam Malik. Berkata Ibnu Shihab Az-Zuhri, nahallahu an tudarra walidatum biwaladiha, Allah melarang seorang ibu memudaratkan anaknya. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuk seorang ibu memudaratkan anaknya? Wadzalika an taqulal walidatu, seperti seorang ibu berkata, lastu murdi'atahu, aku tidak ingin menyusukan bayi ini. Wa hiya amsalu lahu ghadaan, padahal air susu itu bagaikan makanan untuk anak itu. Air susu itu lebih bermanfaat untuk anak tersebut. Wa ashfaqu alaihi wa arfaqu bihi min ghairiha, dan lebih dibutuhkan oleh anak tersebut dari selainnya. Dalam keadaan anak tersebut sangat membutuhkannya. Tidak boleh bagi seorang ibu untuk mengatakan lastu murdi'atahu, aku tidak ingin menyusukannya. Falaisa laha an ta'ba ba'da an yu'tiyaha min nafsihi ma ja'alallahu 'alaihi. Tidak boleh bagi seorang ibu untuk menahan diri dari menyusukan anak-anaknya setelah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan hal tersebut kepadanya. Walaisa lil mauludi lahu an yudarra biwaladihi. Tidak boleh pula bagi seorang ayah untuk memudaratkan anaknya dengan ibunya. Bagaimana caranya? Fayamna'aha an turdi'ahu. Dia melarang istrinya untuk menyusui anaknya. Giraran laha, yang demikian ini akan menyebabkan kemudaratan untuk anak itu sendiri. Kemudaratan untuk ibu itu juga. Ila ghairiha, dan yang lainnya. Itu tadi hanya sebagai contoh apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi Tuhfatul Mawdud, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfatul Mawdud, mustambitan al-ahkam, mengambil hukum dari ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 233. Faqala, beliau rahimahullah mengatakan, fadallatil ayatu ala iddati ahkam. Ayat ini menunjukkan kepada kita beberapa hukum. Beberapa hukum. Ahaduhuma, yang pertama adalah, anna tamamar radha' haulan, bahwa kesempurnaan dalam menyusukan anak itu adalah 2 tahun. Wadhalika haqqun lil walad idza ihtaja ilaihi, yang seperti itu adalah hak seorang anak apabila dia membutuhkannya. Memang dia membutuhkan. Walam yastagni anhu wa akadahuma bikamilain. Allah subhanahu wa ta'ala lebih menekankan lagi dengan ucapannya kamilain, sempurna, 2 tahun sempurna. Li'alla yuhmal al-lafdu ala haulin wa adzar, agar makna tersebut tidak dipahami setahun lebih. Agar tidak dipahami setahun lebih. Kalau kita katakan haulain, 2 tahun, mungkin bisa dipahami setahun lebih. Setahun lebih. Akan tapi ketika ditambah kamilain, 2 tahun secara sempurna. Secara sempurna. Tidak ada makna lain kecuali 2 tahun secara sempurna. Wasanihima, faedah yang kedua, annal abawain idza arada fitamahu qabla dzalika bitaradihima wa tasyawurihima. Bahwasanya kedua orang tua apabila ingin menyapihnya, memberhentikannya sebelum itu, tentunya dengan musyawarah dan saling rela di antara keduanya. Ma'a adamid madarrati tifl, dengan tidak memudaratkan anak tersebut. Falahu madzalik, boleh. Yang seperti itu hukumnya boleh. Wa tsalitsuhuma, yang ketiga, annal aba, bahwasanya seorang ayah, idza arada an yastardi'a li waladihi murdi'atan ukhra ghaira ummihi, falahu dzalika wa in karihatil um. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa seorang ayah apabila ingin mencari untuk anaknya susuan yang lain selain ibunya, boleh, kata beliau, walaupun ibunya tidak menginginkan. Akan tapi sebagaimana tadi sudah kita lewati faedah-faedahnya, yang semestinya dilakukan adalah disusui oleh ibunya ketika benar-benar mengeluarkan air susu itu. Karena ketika seorang anak menyusu dengan ibunya akan memberikan manfaat untuk ibu itu sendiri dan untuk anaknya juga. Illa an yakuna mudharran biha aw biwaladiha. Ini kecuali kalau memudaratkan ibunya atau anaknya. Memudaratkan atau tidak memudaratkan seorang anak menyusu kepada ibunya ketika dimudahkan. Fala yujabu ila dzalik. Maka tidak boleh kalau memudaratkan, tidak boleh, kata Ibnu Qayyim di sini. Wa yajuzu an tastamirra al-um ala radha'ihi ba'da al-hawlain. Boleh untuk lebih dari 2 tahun sampai 3 bulan setengah atau lebih, kata beliau. Akan tapi telah kita lewati tadi penjelasan dari Ibnu Katsir, beliau rahimahullah mengatakan fala i'tibara bi radha'ati ba'da dzalik, tidak teranggap susuan setelah 2 tahun. Beliau mengatakan demikian, tidak teranggap susuan setelah 2 tahun. Yang disebutkan dalam ayat adalah haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Maka yang afdol adalah seseorang mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Qultu, Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, ad-dirasat al-hadithah tahuthu ala dhalik. Pelajaran-pelajaran yang disebutkan di sini menganjurkan yang demikian itu, watubayyinu faidatahu, menyebutkan, menjelaskan faedahnya. Watahuthul ummahat alal qiyam bihadzal irdha', dan menghasung para ibu untuk melakukan yang demikian ini. Wa anna manafi'ahu adidatun alal maulud, manfaatnya adalah sangat banyak untuk anak itu tersebut, anak itu. Oleh karena itu Syekh Abdullah Bukhari mengatakan seperti ini, yang semestinya bagi ibu untuk melakukan perbuatan yang seperti ini, menjalankan tugas yang seperti ini. Fayughadzihi at-taghdhiyata tammata al-kamilata allati tughnihi amma siwa dhalik. Maka dengan sebab yang demikian itu anak tersebut bisa makan, mendapatkan nutrisi yang sempurna yang mencukupkan dia dari selain itu. Wa fihi manfa'atun lil um wa nahwi dzalik, dan yang demikian itu mendapatkan manfaat untuk ibu dan selainnya dan yang semisalnya. Fala yu'dalu an halibil um, tidak boleh berpaling dari air susu ibunya sendiri, illa lidaruratin, kecuali dengan sebab darurat, tuqad dari biqadariha, darurat yang sesuai dengan kadarnya. Selesai kita dari al-mabhatsur rabi, pembahasan yang keempat tentang ar-radha'ah, tentang menyusui anak yang baru lahir. Ada satu pembahasan lagi yang tidak panjang, tidak mengapa kita lanjutkan. Al-mabhatsul khamis, pembahasan yang kelima. Berapa? Pembahasan yang kelima. Kita masuk pada pembahasan yang kelima. An-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum minal halali wal ibtihadu 'anil muharramat. Memberikan nafkah kepada anak-anak, memberikan makan kepada mereka dengan bentuk yang halal, dan menjauhi perkara-perkara yang haram untuk diberikan kepada anak. Tidak boleh bagi orang tua untuk memberikan kepada anak-anaknya sesuatu yang haram, baik bentuknya makanan, pakaian, atau yang lainnya. Jangan sampai anak kita mengkonsumsi perkara yang haram, karena daging yang tumbuh dari perkara yang haram, neraka lebih berhak baginya. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah fil Mughni. Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, jilid yang ke-11 halaman 373, al-aslu fi wujubi nafaqatil walidain wal mauludain wal mauludin al-kitab was sunnah wal ijma'. Dalil tentang wajibnya menafkahi anak-anak bagi kedua orang tua disebutkan di dalam Al-Quran, sunnah, dan al-ijma'. Ammal kitab, adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran, faqaulullah ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Talaq, ayat yang ke-6. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau mereka menyusui anak kalian, maka berikanlah upahnya kepada mereka. Aujaba ajra radha'il walad 'ala abihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan upah susuan anak atas ayahnya. Ayahnya hendaklah memberikan upah tersebut kepada ibunya. Maknanya adalah wajib bagi seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233, ayat yang tadi yang kita baca, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi seorang ayah untuk menafkahi istri mereka, istri, memberikan pakaiannya dengan cara yang baik. Wa minas sunnah, Dan di antara sunnah, dalil yang disebutkan dalam sunnah, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika itu, istri dari Abu Sufyan tertahan, tidak diberikan nafkah. Dia bertanya kepada Nabi, bagaimana bolehkah aku mengambil hartanya? Maka Nabi SAW menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah hartanya tanpa izin dia. Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Berarti di sini wajib bagi seorang ayah menafkahi anak dan istrinya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau dia tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang dalam keadaan dia mampu, dibolehkan bagi seorang ibu untuk mengambil hartanya sesuai dengan keperluan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim di sini. Wa amal ijma', adapun kesepakatan para ulama, fahaka Ibnul Munzir menyebutkan, wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi. Kami, Ibnul Munzir menyebutkan, telah sepakat setiap orang yang kami hafal darinya dari kalangan para ulama, telah sepakat mereka semua bahwa alal mar'i, wajib bagi seseorang, nafaqata auladihi, menafkahi anak-anaknya. Al-atfal alladzina la mala lahum, anak-anak yang tidak punya harta. Walianna waladal insan ba'duhu wa huwa ba'du walidihi. Dikarenakan anak seseorang sebagiannya, yaitu sebagian ayahnya. Maknanya adalah wajib bagi dia untuk menafkahi anaknya, baik itu anak kandungnya atau anak bawaan istrinya. Fakama yajibu alaihi an yunfiqa ala nafsihi wa ahlihi, sebagaimana wajib bagi dia untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Wa kadzalika ala ba'dihi wa aslihi, demikian pula wajib bagi dia untuk menafkahi sebagian anaknya dan menafkahi yang keturunannya, baik yang keturunannya atau yang bukan keturunannya, selama itu menjadi anaknya. Idza sabata hadza, apabila telah tetap yang demikian ini, fa innal um tajibu nafaqatuha, maka seorang ibu pun wajib memberikan nafkah. Wa yajibu alaiha an tunfiq ala waladiha, wajib seorang ibu menafkahi anaknya, idza lam yakun lahu abun, apabila anak tersebut tidak punya ayah. Artinya ketika ayahnya meninggal, berpindahlah nafkah anak kepada seorang ibu. Ibu yang menafkahi anaknya. Lidha, oleh karena itu, fala yajuzu lahum, a'ni al-aba, tidak boleh bagi mereka, yaitu bagi para orang tua, bagi para ayah, an yut'imu awladahumul haram, memberi makan anak-anak mereka yang haram. Fa inna hadha fihi minal ghasyi wal khiyanati lil awlad, karena yang demikian ini termasuk penipuan dan pengkhianatan terhadap anak-anak. Ma la yajuzu sukutu alaihi, yang tidak boleh diam. Seseorang tidak boleh diam atas hal ini. Wajib bagi dia untuk mengubah jalan hidupnya. Kalau misalkan selama ini dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara yang haram, dengan cara yang riba, dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diam. Wajib bagi dia untuk mengubah gaya hidupnya, mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh rahimahullah hafizahullah taala, fa ayyu jasadin, fa ayyu jasadin nabata ala suht, jasad manapun, fisik manapun yang tumbuh dikarenakan mengkonsumsi yang haram, fannaru aula bihi, neraka lebih berhak dia untuk masuk ke dalamnya. Wal iyadu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Wa fil hadis al-mukharraj fi sahihain, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan di dalam sahihain riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, akan ditanya tentang rakyatnya, akan ditanya an ra'iyatihi, tentang ra'iyah. Ra'iyah itu sebenarnya bahasa Arab, dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadilah dia rakyat, menjadi rakyat. Asalnya dalam bahasa Arab ra'iyah, ra'iyatun. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan. Setiap kalian akan menjadi mas'ul. Setiap kalian akan ditanya an ra'iyatihi, tentang apa yang dia pimpin, tentang masyarakat-masyarakatnya, tentang rakyat-rakyatnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang pemimpin, seorang imam, seperti pemimpin negeri, akan ditanya tentang rakyat-rakyatnya. Dia akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan rakyat-rakyatnya nanti. Mempertanggungjawabkan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat untuk mereka nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pemimpin, pemimpin setiap kita. Warrajulu, seseorang ra'in fi ahlihi, seorang laki-laki pemimpin di dalam keluarganya. Seorang laki-laki pemimpin dalam keluarganya. Seorang kepala keluarga, seorang ayah pemimpin di keluarganya. Dan seorang dan yang namanya laki-laki, dia mesti akan menjadi pemimpin nanti ketika dia dewasa, menikah, dia menjadi pemimpin. Mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang rakyat-rakyatnya. Seorang suami, rakyatnya adalah istrinya, anak-anaknya. Ini rakyat-rakyatnya. Akan ditanya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah dia perbuat untuk mereka? Sudahkah dia memberikan nasihat kepada mereka? Sudahkah dia mengajak mereka ke dalam perkara yang ma'ruf? Sudahkah dia mencegah mereka dalam perkara yang mungkar? Akan ditanya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan ditanya tentang rakyat-rakyatnya. Dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Bagaimana dia sudah memberikan yang terbaik atau belum untuk suaminya. Dia sudah memberikan ketaatan sepenuhnya atau belum untuk suaminya. Apa yang telah dia perbuat di rumah suaminya. Apa yang telah dia lakukan di rumah suaminya. Sudahkah dia melayani suaminya sepenuhnya? Sudahkah dia mengajarkan anak-anaknya? Nanti akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah dia mengajarkan agama untuk anak-anaknya? Sudahkah dia mengajarkan akhlak yang mulia untuk anak-anaknya? Nanti akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khadim, seorang khadim, ra'in. Khadim itu bahasa kitanya pembantu. Pembantu. Seorang pembantu sekalipun pemimpin. Seorang pembantu itu pemimpin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Kemudian beliau SAW merinci, seorang pembantu sekalipun pemimpin. Fimali sayyidihi, di dalam harta suaminya. Wa mas'ulun, dan dia akan ditanya an ra'iyatihi, tentang apa yang telah dia perbuat. Akan dipertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan di sini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Jum'ah. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam Kitab Al-Imarah. Maka Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyebutkan, fatajibu alaihin nafaqatul halal. Wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak-anaknya dan kepada istri-istrinya. Wa an yunfiqa min thayyibi malihi, wajib baginya untuk menginfakkan dari hartanya yang bagus untuk mereka. halalun thayyib, halal dan baik, memberikan manfaat untuk mereka. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, beliau hafizahullahu ta'ala menyebutkan pengaruh harta yang halal untuk anak-anak. Pengaruh harta yang halal untuk mereka, liyantafi'a bi salahi ibnihim, agar dia bisa mengambil manfaat dengan kesalehan anaknya. Anak menjadi saleh ketika mereka mengkonsumsi yang halal, ketika mereka makan dari harta yang halal, ketika mereka memakai pakaian yang halal yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga masyarul ahibba barakallahu fikum, telah kita sebutkan tadi dua bab di sini, dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah ar-radha'atul haqqah, hak susuan untuk anak yang baru lahir. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari al-mabhatsul khamis, pembahasan yang kelima, memberikan nafkah kepada mereka. Wajib bagi orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Setelahnya masih ada panjang lebih. Tafadhalna, jika ada yang ditanyakan. Tafadhalna, belum kita akhiri. Ada. Thank you.